قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala yang kelima, iaitu hari kiamat atau as-sa'ah. Sa'ah asalnya makna masa. Ini masa berlakunya kerosakan alam. Hari kiamat atau as-sa'ah sebagaimana disebutkan oleh Jibril dalam pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah satu hari yang pasti datang, hanya waktunya tidak diketahui oleh sesiapa pun. Hingga Rasulullah sallam sendiri tidak mengetahuinya sebagaimana yang terangkan di dalam hadisnya. Hari kiamat ialah hari yang Allah saja mengetahui. Firman Allah Taala, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyu 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka akan bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bilakah datang? Katakanlah hanya pengetahuan mengenainya adalah di sisi Tuhanku. Tidak ada yang dapat menerangkan dia pada waktunya kecuali ia. Besar sungguh urusan pada langit dan bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka akan bertanya kepada engkau dari hal itu seolah engkau tahu akan dia. Katakanlah hanya pengetahuan di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hari kiamat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Jibril alaihi salam yang datang mengajar Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Dia menerangkan pula bahawasanya keimanan kita mestilah juga kepada hari kiamat, iaitu beriman dengan hari sudah. Bapa dipanggil hari kiamat? Kiamat ni bahasa Arab, bahasa Melayu makna berdiri. Qoma Zaidun makna Zaid telah berdiri. Berdiri buat apa? Berdiri untuk dibicarakan di hadapan Allah. Dipanggil hari berdiri. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia ada lebih kurang 100 nama hari kiamat. Ambil banyak benda nama. Orang hebat, nama banyak. Yang terkenal di sisi orang awam, hari kiamat atau hari akhirat. Dua ni popular. Nah, di sisi ulama-ulama banyak lah. Macam hadis juga, kalau bila orang awam, orang kampung juga, kita ni, nak cak ayah, kita kerti hadis sahih, hadis hasan, hadis da'if. Itu kita rajin dengar. Pemda hasan kita tak kerti. Kita rajin dengar. Dia panggil masyhur indal awam. Sahur di sisi telinga orang awam. Maka hari kiamat ni dua nama, sahur, iaitu hari kiamat dan hari akhirat. Sebab apa panggil kiamat? Kerana berdiri sanilah. Daripada perkataan kiam, berdiri nak semayang. Hukum semayang kan kiam, berdiri. Dan tak boleh duduk hari itu, tak boleh duduk. Menaikkan orang yang diizin oleh Allah. Dan raja, diri juga. Bukan kata dia rekeh, diri. Diri belaka. Juga terkenal di sisi telinga orang awal ni hari akhirat. Akhirat-akhirat ni bahasa Arab Melayu panggil kemudian. Daripada kataan akhir. Akhir tambah alif dan ter, akhirat. Nampak? Tambah ter merbutah. Kiamat gitu kok, tambah ter merbutah. Kiamat. Jadi kiamat. Jadi dua ni hak popular. Sebab apa dipanggil hari akhir? Itulah alam yang akhir. Atau akhirnya alam ini dihancurkan. Dan banyak lagi nama. Dia tak ada sebut dah kan. Sampai beratus nama. Disebut dalam Quran dia juga sebagai hari nadamah. Yaumun nadamah. Hari menyesal. Orang banyak dosa menyesal. Dah sikit dosa nyesal juga. Orang tak ada dosa, nyesal juga. Apa nyesal juga? Pasal dia kurang pahala bila lihat kepada syurga Allah. Faham? Ha. Juga dikenal juga dalam Quran sebagai yaumul hisab. Nah, hisab pasal agak kau. Iaitu hari tiga. Orang putih panggil matematik. The day of matematik. Faham? Hari tiga je. Kira perbuatan kita lah. Umur berapa? Kabar? Nak? Ha. Masa muda, buat pergi tuan ni, umur. Jawab. Karaoke, kata jawab. Oh ni kata, oh, my wah. Oh ni bagian ahli gasing. Nak? Oh ni bagian basikal fiksi. Nampak? Dah? Ha. Ha. Tu bagian kira. Nak? Ha. Dan ni harta ni ambil mana, bagi mana, banyak kira. Dia panggil hari hisap. Nak? Ha. Maka wajib beriman. Orang yang beriman dengan hari akhirat, iaitu kafir lah Nasrullah. Dan kalau orang yang beriman dengan hari akhirat, beriman? Tak juga. Orang yang tak beriman dengan hari akhirat, jadi kafir. Orang yang beriman dengan hari akhirat, belum tentu beriman. Guna pula. Ha, sebab dia beriman dengan hari akhirat, tak beriman dengan Allah. Dia. Ni orang kafir, semua berada. Ha. Eh, Buddha, Hindu. Dia percaya tak syurga neraka? Percaya lah. Dah? Ha, dia percaya syurga neraka, dia tak panggil orang beriman. Kerana rukun iman, nak. Nak? Ha. Wajib kita iktiqad ada. Dan akan berlaku. Kalau dari akal kot, tiap-tiap barang ni dia akan punah. Ha? Ha. Kalau kita pakai dia akan punah ke kau boleh? Neh? Ha, akan punah. Baju boleh-boleh beli boleh. Akhirnya punah. Jadi punah baju tu hari akhirat. Lagi baju tu hari terakhir dia. Cul, tarik. Ha. Kasut punah. Punah. Rumah utuh. Nak. Ha. Dah tu orang dia piramid dah utuh. Piramid zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa AS 5,000 tahun. Orang dia dah utuh. Ha. Dah utuh lagi. Nak, dia akan utuh. Tak utuh, utuh dah. Tak tu, tak tahan tak. Protektor dia tak akan rasuah. Tahan. Nak, kalau awak kerja tak jual harga, macam stadium. Tak dah 5,000 tahun. Nak, 365 hari kan nak menyembah bumi. Nak. Beki yang tak buat baru nak beki. Nak. Kawan kerjaan kata beki. Dan harga dia sama dengan wahab baru. Nampak? Eh? Katuh jota pula, beki. Nampak? Eh, betul pula. Beki pula. Ha. Semua yang ada akan masuk. Tak tahu hari Al-Quran lagi. Tak tahu hari hadis lagi. Cerita tentang akhirat akan berlaku. Alam akan punah. Matahari akan berlaku dengan bulan. Tengok pada keadaan sekeliling kita tu. Punah mereka kan? Nak? Yang punah dulu alat leni punah. Eh? Yang tidak punah Allah Taala. Kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Semua pada alam akan punah. Nak? Ha. Punahnya alam dipanggil kiamat. Punahnya manusia dipanggil mati. Punahnya binatang dipanggil maku. Eh, punahnya jang dipanggil rosak. Punahnya rumah dipanggil runtuh. Punah belaka. Yang tidak punah, wayabqa, yang kekal, ialah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dah bila ni kiamat-kiamat, orang dah sibuk kan ni? Bila-bila? Yang ni kata 2012, yang ni kata 2018, 2024, 2060. Nak balas sama dia ni. Ha. Kena buat hospital gila tu. Bagi orang nak tarik bila kiamat. Nampak? Ha. Mayang tunggang-tunggik tapi duk sibuk nak cari bila kiamat. Roda ke cerdik? Ada. Baik mu belajar bak ngaji mayat. Faham? Boleh ke urus jenazah? Pada mu duk sibuk belajar bila kan nak kaji bila kiamat. Lainlah hak Tuhan suruh kaji. Dia ada benda hak Tuhan suruh kaji. Nak tafakkaru fi khalqillah. Naklah kamu kaji makhluk Allah. Nah, kaji gunung, kaji laut, kaji ikan, kaji rimah. Nah, itu boleh faedah. kaji mana kulak, kaji binatang-binatang, nah, kaji penyakit. Ha ni guna ni, bab kiamat ni, bukan makhluk, makhluk juga. Tapi ada larangan dah. Hanya waktunya itu tidak diketahui oleh sesiapa. Sehingga Nabi kita sendiri tak tahu. Dah waktu yang sibuk kan? Tak tahu bertahun berapa. Ni Nabi sendiri tak tahu ni, kekasih Allah. Nah, dia ada hak kita tak tahu, Nabi tahu. Ada hak malaikat tak tahu, Nabi tahu. Ada hak rasul lain tak tahu, Rasulullah tahu. Tapi hak bak kiamat, mati stand dah. Allah saja tahu. Nah, dah kalau kita tebang kak, jumpa kak dengan tarikh dia. Tak, nah pasal tak tahu, Nabi tak tahu, jangan bodoh sangat. Allah sebut pula dalam Quran, yas'alunaka anissa'ati ayyana mursaha. Mereka pasti akan datang bertanya kepada kamu daripada hal kiamat, bilakah masanya? Leni ada orang tanya. Tu doa ini. Tak, 2018. Tu doa 2060. Tu doa 3010. Nah, ni ayat Quran 1400 tahun dah turun. Kul innama ilmuha inda rabbi. Mu jawab gini kepada semua manusia hak datang bertanya daripada orang Yahudi dan musyrikin ataupun para sahabat kok mari tanya. Neh, mewakililah umat manusia sekarang. Siapa-siapa hak nak tepeng tanya, bilakah berlakunya kiamat? Mu jawab ginilah ke orang mamah hak tanya tu. Ilmuha inda rabbi. Tahu bila berlaku itu hanyalah di sisi Tuhanku. Yakni Allah saja yang tahu. Nah, bila waktu, tahun berapa, bulan berapa, nah, tak ada orang tahu. Inda Rabbi artinya hanya Tuhan aku yang tahu kerjaan dia. Mudasa sibuk lah. Lepas tu dikuatkan lagi pula, la ya'lamuha liwaktiha illahu. Tiada seorang yang mengetahui bilakah kiamat melainkan dia. Dia tu Allah Ta'ala. Dah jelas dah lah. Nah, dia duk kaji tahun bilakah berlaku kiamat. Baik mu mengaji hadis, baik mu mendalami ilmu tafsir. Nah, ha. Baik belajar masuk tulang orang patah. Boleh kau tolong orang-orang. Nah, eh? Ha, tak usah sibuklah. Kerana Nabi pernah marah orang tanya bila-bila. Nah, ha, Nabi marah. Nabi kata dah musyiat dah. Eh, sibuk nak bila? Tak usah sibuklah. Bila saja kita ni taat kepada Allah dan Rasul, maka datanglah kiamat dalam keadaan kita taat pada Allah dan Rasul. Bila masa saja kita sama-sama kita duduk taat pada agama, marilah Dajjal apa ke, tidak akan tunduk pada Dajjal. Kerana akidah kita benar dah. Nah, ha, hak tu kita nak. Sakulat fis samawati wal ard. Besar sungguh pekerjaan kiamat ini pada segala langit dan segala bumi. Yang la ta'tikum illa baghtah. Tiada datang ia-ia kiamat melainkan mari mengejut. Oh, mengejut. Disebut di dalam hadis ketika datangnya kiamat dalam keadaan orang tak sedar. Nah, tak sedar, tu tengah goreng, tu tengah jual, tu tengah tidur, tu tengah main badminton. Nah, rung terbelah lagi. Ya. Baghtah maknanya ngejuk. Ngejuk-ngejuk macam mati ya. Nah, mati ni baghtah. Nah, mati baghtah, mati ngejuk. Tengah-tengah sehat, ada bahan tanda. Tengah-tengah suka dengan bini, esok dolar kotak. Nah, tengah-tengah dia sedap menega lah. Haa, pakai kain putih, buku. Nah, kira mari kabar dulu. Haji, nak kabar ni. Dah mu peya. Kita malaikat mau. Haji menega malaik ada ama dah Haji, bulan 4 ni. Tak, dah. Ha, boleh tahan kira kabar gitu. Jual kedai duduk Mekah. Mana? Padang ngatik bagi petang. Tak? Haa. Dah mari ngejuk. Nak dengar cerita saya mati ya. Neh. Ha. Tanya apa ni dah? Gua ni cerita. Jangan terpedaya dengan sihat. Sihat bukan maknanya tak mati. Sihat maknanya tak sakit. Jangan terpedaya dengan sakit. Sakit bukan maknanya mati. Sakit maknanya tak sihat. Jadi bila kita sihat, kita rasa tak mati. Tengah-tengah sihat mati tak? Mati. Molek. Boleh makan lagi belakang. Molek ada. Jatuh molek. Baru-baru molek. Benda lagi. Pundi kecing molek. Darah molek. Habis. Molek belakang. Dah mana masih dah. Macam rocek kau. Masjid kau beli tahun 400 ribu. Tahun ni mampu lah rocek. Dah tak boleh makan lagi tu. Boleh naik tak? Boleh dah ni. Mampu dah. Okay. Walaupun tubuh kita segar mega, molek jatuh, molek darah, molek tulang, molek lendek. Dah apa masa? Habis ya? Apa lah tak? Tapi kereta boleh sambung. Ni tak boleh sambung. Kalau boleh sambung, sudah awal kaya. Lekat malam mari. Tansri esok mati ni. Pukul 6 petang. Tapi dia tak boleh sambung. Nampak boleh. Setahun 15 ribu. Ambil 40 tahun lah. Nampak. Dah kita ni kalau mari kata 15 ribu nak sambung ayat. Dah cari dia mana. Nak kait tu asli 15 ribu. Tak jumpa juga. Dah ada banyak ni. Ada satu nak wuyuk. Satu nak wuyuk gini minggu lepas. Tahun seminggu. Dah. Sedap orang kaya tak? Bagi orang banyak piti panjang apa? Mari menuju. Dia panggil stok-stok yang. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada kamu seolah-olah kamu tahu daripada bilakah berlakunya kiamat. Tak puas hati lagi. Kul innama ilmuha indallah. Katakanlah hal kiamat ini hanyalah di sisi Allah. Walakin la aksaran nasi la ya'lamu. Dan tetapi majoriti umat manusia itu tidak mengetahui. Jadi jadilah kita duduk teka tahun bilakah berlaku kiamat. Kita hanya tahu Rasulullah kata hari Jumaat. Tahu bila-bila Allahu a'lam. Faham? Nabi kata tidak berlaku kiamat melekang pada hari Jumaat. Kita kata waktu je tak tahu. Kita tahu hari Jumaat pun bukan dengan kajian kita. Daripada nas daripada Allah. Wahyu turun pada Rasulullah jadi nas kepada kita. Boleh kita buat sembang memang hari Jumaat. Tanda-tanda kita tahu. Tahu pula dengan nah juga. Mesti ayat Quran, mesti hadis. Dah, tanda-tanda. Cuma setelah diberitahu oleh Nabi macam-macam tanda nak berlaku kiamat, maka akal kita pun boleh buat bandingan selalu. Memang benda-benda yang nak bunuh dia ada tanda. Tak? Kalau orang tua dah, banyak ngaruk, panggil mok, semua mok mati zaman bila, zaman pun. Tak nyang nak mati. Omor satu. Tak segar segar, tak dia nak pendek omor, dia panggil mok. Mok dua ni kok. Mok mu mati zaman Jepun itu, lanyik dia kata kebal. Faham tak? Tapi yang dia panggil. Itu tanda-tanda, faham tak? Tanda-tanda nak uruh mayat. Lagi dua dia tu. Dia ada tanda dia. Kereta itu kok. Kalau tekan sekenal naik wiper. Nak tekan wiper. Tu, nampak jatuh dia. Berat nak dah lama kereta tu. Nak kat enjing tu. Orang bombing itu jugalah. Maka tanda yang pertama sekali. Lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda pertama. Kerana dia hak terakhir. Bila nak terakhir dah keluar, nak maka nak habis cerita. Ha. Ha. Macam bola Piala Dunia ya. Nak. Ha, Malaysia final. Brazil lawan Malaysia. Faham? Ha, dah main di Malaysia boleh ha jadi tuan rumah. Nah, contohnya. Maka makni bila main masuk final nak berlawan akhir, nak habis dah akhir panjang ni kerja anak. Nak habis dah. Faham? Ha, cuma lepas berlawan kau ada nyapa hadiah, ada bagian belagak pula. Nah, tembok bunga api, ada nyanyi bebek kurang. Itu lah. Nah, kita tengok bila lahirnya Nabi akhir zaman. Nah, inilah masa kita sekejap sebelum berlakunya kiamat. Maka ulama' bahagikan pula tanda-tanda awal dan tanda-tanda akhir. Nah, di antaranya bangunan tinggi banyak. Nah, ha, dah dulu tak banyak macam lening banyak. Nah, banyak bangunan tinggi. Neh, dihias segala masjid. Masjid lawa orang tak ramai. Nah, ha. Dah haram hias, bukan haram, makruh, lawa-lawa sangat. Nah, ha. Jadi orang duk tengok lawa. Mayang tak ingat Tuhan dah. Duk pada tengok orang lawa sejenis ni, wah tak tahu. Neh, lawa sangat, sebab tu dia suruh semayang, suruh sejenis. Bila mayang di rumah, rumah ni tempat lawa. Barang nak tengok lawa. Mayang bawah nampak kereta kursi. Mayang datang nampak baju, robok baju. Nah, barang lawa saja. Ha, mayang sejik senang, kosong. Tiba-tiba sejik surah macam rumah juga. Nah, ha. Lening dia kira lawa sejik. Orang tak tahu. Nah, ha. Tak penting orang ada. Tak penting banyak masjid di bina. Biar banyak kosong tak apa. Nah, orang tak penting. Ha. Kesimpulannya, tidaklah ada orang yang mengetahui waktu kedatangan hari kiamat. Nak sipu gitu. Boh, mah, ni. Tak ada orang tahu. Sebab itu, jika ada orang yang mengira umur dunia hanya 7,000 tahun saja lagi, kemudian kiamat atau hari kiamat itu akan berlaku pada tahun sekian, maka nyatalah salahnya dan tidak boleh dipercayai sama sekali. Nampak? Dan ini dalam internet macam-macam tahun dia buat jagaan. Nak? Hijir bodoh belaka. Eh? Pak Fadil Ain tak boleh mengaji. Dia lebah. Benda begitu. Baik mungkin mengaji Quran. Nak? Boleh tahu hukum Quran. Hak ni mak benda. Hak ni wakaf benda. Nak? Boleh tak baca Quran? Duduk balas tahun berapa? Ulama' besar ada cara bak tarikh berlaku kiamat. Tak ada. Hak berlaku lah. Hak duduk balas ni yang tenek ni. Ayam berok apa ni. Tak. Legi-legi sungguh. Nah, belajar hak lain lah. Buang masa. Faham tak? Banyak benda kita boleh belajar. Nah, belajar Quran, belajar hadis, belajar fiqh, belajar nahwu, belajar bahasa Arab, ngapa doa. Nah, ha. Ni doa dengar guru tak kerti. Oh, artikel tentang berlaku kiamat. Doa guru tak kerti. Nah, ha. Baca doa bunyi guru kali. Nawa itu sama roding. Balik awal. Nah, ha. Doa yang cukup. Ha dah. Berat dah senang kita ni. Cuba baca kali seorang. Bila dengar ayat cukup, baca benda. Tak baca kita Askar Nawawi. Ha. Dalam hadis cukup. Nah. Ha. Seh, baca benda ayat cukup. Ha dah. Bang lagi. Tak bening. Mak dah. Eh? Ha tu. Dia bertanya awak kaji boh. Awak kaji Melayu tak dekat banyak ah. Dah. Nah. Ha. Malah kagak baru nak pergi cari. Dah. Nah, itulah lemahnya kita. Kita tak ngaji awak tinggi bukan marah. Nah, nak ngaji tinggi-tinggi tapi awak gerai-gerai ni tak reti. Tak cak kecil-kecil ni tak reti. Nah. Ha. Bacaan bila kita sapa satu jalan, lepas tu turun bukit curang gitu. Baca benda. Ada tak pasal besar? Tahu tak? Ha, dah kita popongan. Nak? Ha. Kalau juga nikah tanya, dah akan nikah kita. Ha, sebelum saya mengangkat melakukan akad nikah, pengantin lelaki hendaklah menjawab tiga soalan. Soalan pertama, bila kita dengar ayam berkokok pada waktu subuh, apakah bacaan kita? Tengok belakang. Tak, ngating. Dadah ngating kukuk. Ngating kukuk. Ha, molek, bola kebang selalu. Dah, dah kita nak cover benda, maknanya kita ni jauh sangat nak pergi naik dekat tinggi. Nak asyuk UPSR lalu duduk kaji. Nak, talika tu, kalau hodoh tu. Nah, bagian itu ayam, ini itik, itu lembu, ini KKK. Mana, pelajar tu dulu. Nah, baru kita tahu kita ni nak pergi ke benda. Nah, Rasa tu. Ada pun artikel-artikel tentang tanda-tanda kiamat tu baguslah. Nak, menyampaikan pengetahuan hak sungguh daripada Rasulullah. Nah, ini nak teka tahu. Apa kita nak teka tahu? Ada kata 7,000 tahun dah. Dikira 7,000 tahun dah bumi ni. Dan maka kalau nak kira 7,000 tahun, kalau nak kira kelenjar, terpang. Oh, bulat dah. Nah? Hari kiamat tidak diketahui bila kedatangannya walaupun dia pasti datang. Hari kiamat pasti datang. Hari kiamat ni dia benda di depan. Nampak? Hak depan. Hak depan kita akan jumpa dengan dia. Nah, umpamanya hari ni benda? Kami. Hari kami depan. Jauh lagi tau. Seminggu lagi tau. Pasti datang. Pasti datang. Hari Rabu kemarin, dok akan jumpa dok siapa bila-bila. Padahal, kemarin dengan minggu depan dekat kemarin. Tapi yang telah berlalu, tidak akan datang kembali. Kullu atin qaribum. Tiap-tiap yang akan datang, dah hukumnya dekatlah dengan kita. Wa anna sa'ah atiyatun la raiba fiha, kata Allah dalam Quran. Dan daklah kamu yakin bahwasanya kiamat, nampak, akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun tentang akan datangnya kiamat tersebut. Kita yakin belaka. Orang Kristian yakin kiamat. Dia buat cerita Hollywood tengok tentang kiamat. End of the day. Doomsday, macam-macam filem tentang kiamat. Nah, terbelah bulan, terbelah langit, ombak naik, habis tergelang bandar-bandar raya. Nah, diambil di mana? Dalam kitab Injil. Nampak? Dalam kitab Taurat. Cerita akhir zaman berlaku pecah alam ini. Dia buat movie. Kita tengok hak tu takut dah. Hak tu hanyalah gambaran sedikit saja. Yang sebenar, sakulat. Lebih besar lagi daripada yang mampu difilemkan dalam televisyen atau filem-filem wayang. Nah, kalau kita tengok orang putih buat takut tu. Neh, mau nang ni 80 tekak, mari ombok 120 tekak ombok. Nah. Bertegang-bangang tadi orang tergelang. Nah. Takut tu tengok movie. Kok sungguh lebih hebat lagi. Neh. Tetapi tanda-tanda telah pun ada menurut Jibril. Menurut perkara yang dikatakan oleh Nabi dalam jawapan kepada Jibril, iaitu pertama, bila hamba-hamba melahirkan akan tuangnya. Yang kedua, orang miskin yang tidak berkasut dan tidak berpakaian, hidup mereka hanya mengembala kambing, sudah dapat meninggi-ninggikan binaan dengan segala kemegahannya. Dikenaki dengan yang pertama, ialah perkawaran tentang terlalu banyak hamba-hamba dan anak-anak mereka. Hingga anak seorang hamba punya kedudukan seperti tuang. Dan dapat diartikan juga bahawa hamba-hamba akan melahirkan raja-raja yang akan mengendalikan negara. Ataupun seorang yang melahirkan anak dan seorang hamba kemudian dijual. Setelah besar anak itu membeli pula akan ibunya sendiri. Ataupun banyak terjadi kerosakan dan kekecauan. Dan banyak berlaku kedurhakaan terhadap ibu bapa. Jadi, diceritakan dalam hadis yang kita mengaji ini, iaitulah di antara tanda. Tanda ni banyak. Apabila hamba melahirkan tuangnya sendiri. Dia hamba abdi. Anaknya merdeka. Bila anaknya merdeka, anaknya beli mak dia pula. Dalam hukum hamba, bila beli mak, maka jadi merdeka mak. Faham? Dia jadi hamba. Eh? Ha, hukum syarak dia gitu. Mak kita hamba lagi. Kita merdeka dah. Faham? Dulu kita dengan mak kita hamba orang. Bila kita merdeka, kita ada witi, kita pergi beli mak kita. Faham? Bila beli, tak payah kata merdeka. Merdeka dengan akad jual beli tu. Tapi kalau bukan mak ayah kita, kita beli, kita kena ucap, aku merdekakan kamu. Nah, baru jadi merdeka. Itu satu daripada maksudnya. Dan mungkin juga dengan makna, sebagaimana disebut oleh beberapa orang ulama, iaitu hamba melahirkan tuannya, iaitulah anak-anak derhaka. Nah, anak derhaka. Lagu mana? Iaitu, bila anak dia besar, dia peramba ke mak ayah dia pula. Tak? Ha, mak dia kena mari rumah dia tengok bini dia beranak. Kena jaga. Tak mari, tak boleh marah. Tak? Ha, pakawan tu pas 3 bulan, tak pergi sejik. Eh? Pada tu tunggu bini dia beranak. Pas perik, beranak. Kakak perik, beranak. Faham? Taklah zaman muda, mak tu tak main jauh. Dah dengar pasal rongging. Tak? Zaman tua ni nak pergi dengar pun. Faham? Layang cucu dia. Padang basuh sahih cucu. Ada yang suruh pok jaga rumah. Ada yang suruh pok jaga kebun. Nak? Ha? Untuk kesenangan anak-anak. Eh? Ibu bapa melahirkan ibu bapa melahirkan orang yang akan memperhambakan mereka. Nak? Ha. Yang kita bank yang menyusah ke dia itu apa? Nak? Wi 30 ya 50 ya tu soho sangat wi kemok 50 ya kai batik selah 3 bulan mari basuh bayuk anak kita. Nah, dia kata tua dah. Neh, biar dia duduk rumah mari jalan saja tak apa. Nah, ha jenis mok ada ga jenis tak ya mari ah mok tak apa ah. Ni dah cucu hamba dah deh. Kalau lain tak bicara. Ha tu tak apalah. Bang tu bang itu bila cucu. Nah, ni apa pasal mari? Nah, ha. Rek beranak tu, anak Messi yang duduk Johor lagi, duduk Johor 3 bulan. Nak? Haa, patinga-pinga, toki, tak ada tuk. Nak? Nah? Haa, puasa duduk di rumah. Nah? Ada tuk boleh kau main geribut. 3 bulan. Tak? Balik dalam 2 hari, nak pula pinang pula. Beranak. Gi pula di nutuk, tengok cucu. Haa? Dan ayah dia ni, ayah kerja. Kerja bagi tak mak, mak cikgu. Nak? Ha, mari tengoklah tu. Nak? Ha. Kok kena marah, kena serengeng, kena dia toh. Tak kata apa, mak. Nak? Ha. Jekoh di natu. Natu boleh jekoh mak tu tua. Nak? Ha. Dan mak orang kampung. Nak? Jenis makan spare duduk mulut. Nak pergi rumah natu Kuala Lumpur dah kursi 6,000 nitik air kiri makan spare nitik atas kosing habis kat 3 bank sabung dok tangga melatu belai-belai sekarang. Nak ha, mak dah tahu dah orang ni tempat ni nak makan spare duduk luar duduk dapur sah mari depan ni bukan murah ni mak. Haa tengok tak kata apa mak. Laki dah kata benda dah. Nak anak mak tak kata apa. Nak nak masuk dapur tak boleh. Awak jangan kata gitu ke mak lain. Awak jangan cakap banyak. Laki. Nak ha, gitu semua. Bagi kita kopi jangan ha, laki sembang. Oh. Oh. Aku dah ingat ha. Aduh, kedai kopi. Ha dok. Balik di rumah gening ke bini. Mu lah suka dok. Nah, ada boleh bini kita boleh marah ke mak kita, kita tak kata apa. Wijek atas kau orang biar nyembang. Ha dok. Tak reti bahasa kurang hajar. Faham? Kalau mak kafir tak boleh buat gitu. Kena hormat. Nah, mak dah masuk Islam ni kafir ni. Wajib hormat. Atas dasar orang tu. Ya, kita ni porong. Dia tu asal. Nah, cuma kita dah ikut ibadat dia. Pasal dia kapi. Nah. Ha. Senyang dapur sumbat dalam mesin basuh tu. Nampak banyak mulut mu cakap ngasor ngemuk aku nak masuk dalam mesin basuh. Tekang. Kering tu. Bos sabun sekilo. Biar bersih kat mulut. Nah. Ha, ni boleh buat cakap gitu. Dah kita pergi muka takut. Nah. Ha. Dah kahwin dengan kau lupa. Duduk syak alang. Nak. Mak ayah nak pergi jalan kali. Mak ayah duduk kok kata. Faham tak? Ha, nak pergi jalan kali. Kata. Natu kau lupa. Nak pergi main air sawai degung. Faham tak? Ha, pergi rumah anak sekali. Nah. Ha. Papa tu natu bunyi dah dapur. Nak? Ha. Buat hari belakang. Ha, sekapung bang duduk sini. Nah, tak kata apa lelaki. Allah, saya kata gitu. Dah? Ingat benda hotel ke rumah ni? Nah, tak kata apa tu lelaki. Eh? Jack lalu tak kau orang. Cakap banyak. Dengar di mak kita luar. Ha tak? Dengar di ayah kita. Boleh tak? Buat hari belakang ya. Pak dara, mak dara, tok dara, tok rumah hidup sini belakang. Bini kata. Tak kata apa lelaki. Nah. Tengok wajah Misha serung Becky moy. Becky dengan guting. Nakuk baik. Cukup lah. Tinggal pinggan ni dah dua orang. Nakuk ke bini. Dari berisa ke batu ngasoh. Tak. Ada apa benda ha, ni. Batu bila naik tagang dia. Jadi biadak. Jadi bukan serema. Ni pernah berlaku. Ha. Ha. Jadi jangan duk peramba ke mak ayah kita. Kalau mak ayah kita kaya pada kita, orang senang dah. Sunat, beri titih, beri hadiah. Kalau mak kita orang miskin, wajib kita kena tanggung dia pula. Nak? Ha. Orang lelaki belum kahwin, wajib jaga ibu bapa. Lepas kahwin, wajib juga. Siapa kemati, jaga ibu bapa. Repuang ni, belum kahwin, wajib taat ibu bapa. Bila kahwin, wajib taat suami dan jaga suami. Anak lelaki je wajib jaga ibu bapa. Anak puang tak wajib. Ha, bila dia bersuami. Ha. Dikenaki dengan yang kedua, iaitu orang-orang yang hina dina bela kambing boleh buat bangunan besar, ialah orang-orang yang sengsara dulunya tidak pernah berpakaian dan berkasut, sekarang telah dapat menegak, membangun dan meninggikan binaan dan gedung-gedung yang indah permai serta mendiaminya dengan kemegahan, dan telah memiliki pula segala kekayaan dunia dengan kebanggaan. Tanda di antara tandanya lagi orang-orang bukan jenis orang-orang senang, bukan jenis orang-orang hartawan. Nah, tapi lening jadi senang belakang. Nah, oh kapun cak ayah dia dulu, mak dia nak kereta ayah. Nak, ha, kerja gila kami. Neh, ha, tapi anak dia seorang ni kaya raya dah. Duduk polopo, rumah 2 juta. Nak, kereta jujuk dalam pagar. Neh, dah haram orang miskin jadi kaya. Ni bukan cerita tentang haram, cerita tentang tanda-tanda nak berlaku kiamat. Bukan salah, faham? Ha, tapi itulah tandanya. Sebab kalau orang susah, susah. Kalau senang, senang sikit. Eh, zaman dulu. Jadi, susah-susah doa lalu, tiba-tiba senang berdoa-doa lalu. Neh? Ha. Ada gedung, ada kapal. Nak? Ha. Ada orang pula usia seorang. Neh? Dia duduk Kuala Lumpur. Dia punya bisnes dia kontainer, kapal kontainer. Nak? Daripada Port Klang ke Australia, ke South Africa, ke apa benda Suez. Nak orang pula usia dulu orang kapung kau cerita eh? Ha. Pendapatan juta, gaji juta nampak tak eh? Ha. Dah haram, dah haram, tapi nak kabur bandingan daripada hadis, daripada susah menjadi terlalu senang, kaya daripada menteri, kaya daripada raja. Tak. Ha. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda menerangkan tanda-tanda hari kiamat. Ya antara yakunu baina yadai sa'ah wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Boleh tak kita ambil duit 500 yang kerajaan bagi? Soalan pertama. Ambil dah baru tanya. Jawabnya, apakah tujuan dia bagi? Tujuannya untuk belajar anak sekolah. Nah, ha, duit tu duit siapa? Duit kita. Ha, boleh ambil. Buat belajar anak sekolah. Faham? Ha, cuma janganlah kita politikkan cara pembahagian dia. Hak rakyat kan tak? Ha, biar boleh sama rata. Nah, ha. Apakah pandangan mengenai hukum hudud yang kerajaan Terengganu nak laksanakan? Apakah politik semata-mata? Tanya kerajaan Terengganu. Ha, kita beri pandangan, tak boleh. Kenapa tidak dilaksanakan? Nah, di antaranya, iaitulah mesti mendapat kebenaran daripada kerajaan pusat. Ha, sebab tu dia telah digazetkan di atas kertas. Dia ada hitam putih dah. Sir, kita gazetkan. Mana kita minta kelulusan. Tak benar juga. Maka tidak benar tengok. Mudarat dah. Kalau mudarat tu kecil, wajib juga laksana. Kalau mudarat tu besar, maka boleh ditangguh. Kerana ancamannya besar. Seperti nak dirampas balik kerajaan dan kuasa. Nak dihantar tentera dan sebagainya. Maka mudarat dah. Jadi mudarat dah pula. Maka dalam kaedah usul fiqh, mudarat besar ditolak dahulu. Tanggung mudarat kecil dulu. Faham? Itu kaedah dia. Ha. Apa hukum memakai minyak rambut sebelum solat? Tak ada masalah pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi meminyakkan rambut. Ambil minyak lama di rambut supaya jadi molek rambut. Faham? Kemudian sikat rambut sunnah Nabi. Mana Islam ni sebenarnya jangok. Dia bukan mana hatinya panah gitu. Dia jangok. Kalau nak pakai serbang, pakai biar lawa. Pakai piyoh biar molek kemah. Jangan leleh gitu ke piyoh. Tak, biar jangok. Nak pakai jubah jangan bergelebih sekali. Maknanya lengang apa jatuh pawah ni. Tak, sebab ni Nabi suka. Suka kemah sunat. Faham? Jadi yang kata Islam ni maknanya tak. Maknanya lebih kurang kan. Nak tengok sunnah-sunnah Nabi. Rambut dah kita, letak minyak tarang rambut. Nak, sehinggakan sunat, letak minyak. Sikap, dia jadi comel molek, jangok. Nak, handsome molek. Pakai baju lawa tak apa. Nak, kerana lawa itu sunnah Nabi. Dah? Jangan lawa saja, tak membayang. Nak, luar apa kan? 250. Hak kissing. Baju 80 ringgit Al-Ihsan Adidas. Spek mata 1000 ringgit Ray-Bank. Kasut 180 ringgit Syak kuta duduk bercacang. Tapi duduk nyanda di besi tercempah. Tak maya tarang lah. Konang balik semula tang Kuala Berang. Tak ambuh gitu. Jangan semayang tak apa. Ada orang di sini pakai semak. Betul tak? Di sini semak, pakai lawa. Dah. Islam. Molek. Kau tengok kemah min. Tapi jagalah akhirat kita. Iaitu semayang kita ada. Apakah hukum orang yang buat perisian komputer yang menggambarkan kehidupan di syurga dan neraka kelak? Dia buat satu perisian yang kalau kita masukkan perisian tu dalam PC kita, kita boleh tengok keadaan dalam neraka gini dia buat. Jawabnya, adakah dia buat itu sebagai gambaran hiasan saja? Kalau dia kata ni gambaran hiasan saja, tak apa. Kerana nak menakutkan orang. Tapi kalau dia tak buat gitu, orang kata ni neraka dah, hukumnya haram. Ni syurga dah, hukumnya haram. Kerana tak boleh kita lihat atau kita gambarkan. Nabi kata, syurga ni mala ainu ra'at. Mata tak pernah lihat. Wala uzunung sami'at. Telinga tak pernah dengar. Hebatnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Munawak bersiang kau ni. Ha. Tolong jawab soalan saya. Saya selalu pulang lewat dan kerja. Dan nak dekat garik baru sampai. Saya akan keletihan. Jadi saya akan tertidur hingga masuk maghrib. Orang kata tidur masa garik, dok molek. Bolehkah bagi tahu apa sebab dan apakah hukum dok molek itu? Jawabnya saja-saja kita tidur masa garik makruh. Jikalau kita bangun di dalam waktu. Atau kita tidur tu memang akan bangun habis waktu. Hukum tidur itu adalah haram. Adapun orang yang sangat mengantuk, maka dibenarkan tidur walaupun di dalam semayang. Tengok tu. Dalam semayang boleh tidur. Apatah lagi kalau kita balik tu dok semayang, kita nak tidur dulu. Boleh tak? Lagilah boleh. Tapi syarat sangat mengantuk. Faham tak? Oh, tak je dengar dalam semayang boleh tidur. Bukan tidur tengah semayang. Bila kita tengah semayang, mengantuk sangat sampai tak boleh nak kata benda. Nak kata maliki yaumiddin tu, maliki yaumahadung, kenapa pula? Nampak berbik lain lah. Jadi rosak tak semayang kita? Kata ulama' fiqh boleh berhenti dulu semayang, tidur dulu. Nampak? Kerana sama dengan orang yang menahan hadas. Bila ketik-ketik nak berok sangat, sampai tak jadi benda dah semayang, boleh berhenti patah semayang, berok dulu. Faham? Ha. Jangan tidur lah semayang dan sayak awak. Oh, malah tua tunang kata boleh tidur-tidur dulu tak? Oh, bukan gitu. Mengatuk sangat, tidur dulu. Kerana tujuan semayang untuk ingat Allah. Kalau siapa dah ingat benda, nak semayang awak benda. Kalau minyak wangi ada alkohol, boleh guna tak? Malah bak alkohol minyak wangi. Jawabnya, kalau minyak wangi alkohol itu hak jenis najis, ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan tidak lima'ah kerana ada hak tak najis. Satu pendapat mengatakan lima'ah kerana kuantitinya sedikit. Faham tak? Ha, jadi boleh pilih mana kita nak ikut. Patut kedua pula, alkohol itu tidak najis. Lagi-lagi boleh pakai. Nah? Ha. Seluar saya kena najis. Nak basuh tak ada air. Boleh tayamum tak seluar saya? Saya pernah dengar pakaian boleh tayamum. Mana boleh tayamum seluar? Tayamum ni, kita ni berhadah. Tak ada wuduk tayamum dan tak boleh nak mandi tayamum. Dia hanya ganti daripada hadah kecil dan hadah besar. Wuduk dan mandi saja. Dia bukan ganti daripada istinja. Adakah masih itu takluk akad jual beli sekiranya membeli makruh seperti rokok atau budu? Jawabnya ya. Sekalipun benda yang makruh tertakluk dengan akad jual beli. Yang tak boleh jadi jual beli benda yang haram. Eh, maka akad pun jadi tidak sah. Saya belilah harga ni 3 botol eh. Satu jap. Saya jual lah 3 botol dengan harga RM40. Nak ada akad jual beli jap apa? Tidak sah. Neh, kerana muamalah itu haram. Neh, tidak sah. Ha. Pakaian kena air percikan mutan nadi wajib basuh juga ke kalau nak buat mayang? Sekali imbah tak nampak sikit sangat, jemaah pada syarat. Kerana tak nampak. Apa beza ijma' ulama' dengan qiyas? Ijma' ni kesepakatan. Neh, kesepakatan. Ha. Ini sepakat belaka pada zaman itu ulama-ulama benda itu haram. Ha, dipanggil haram dengan sebab ijma ulama. Neh, ha, ijma dengan sebab ada hadis. Neh, kadang-kadang dengan sebab qiyas. Dak qiyas mana? Qiyas ni kita adu. Nah, kita adu. Neh, tidak disebut hukum tetapi kita adu dengan yang telah disebut. Maka berkongsilah hukumnya pada halal atau haram. Contohnya Allah sebut dalam Quran. Aulahma khinzir. Diharamkan juga pada kamu daging babi. Maka ulama pun sepakat mengatakan daging babi haram. Dia panggil ijma' sebab sebut serang situ lahma daging babi. Dah nak tahu dah tu, tahu dah daging dah, tulang babi. Tak ada sebut. Maka kias. Faham? Eh? Kias dengan daging. Daripada tuang tula, iaitu babi. Bila daging tu pun dah haram, maka tulang pun haram jugalah. Nah, itu orang panggil kias. Maka bila daging itu haram, kau siatik hukum haram kepada yang kita makis, iaitulah tulang tersebut. Maka walaupun Allah sebut maknanya daging babi saja haram, maka kiasnya berlaku hingga lemak babi, tulang babi, darah babi, perut babi, lendir babi, haram berlaku. Nah, seorang budak tujuh lima, dia halal, dia kata halal mencintai perempuan sebab dia ingin jadikan dia orang perempuan itu sebagai isteri bila dia besar. Adakah boleh begitu? Tak jadi gitu. Budak-budak yang belum balik dah, dia yang boleh kita ambil seorang perempuan sebagai tunang untuk dikahwinkan dengan perbuatan kita sendiri ialah budak yang telah balik. Budak yang belum balik tak boleh. Manaikan mak ayah dia yang meminang boleh. Neh? Soalan seterusnya. Saya kerja dengan tokek kafe. Saya pernah ke pencara keagamaan mereka di kubur dan suruh menyocok colok di kubur. Dekat perbuatan itu dibenarkan, apa yang saya boleh buat dan tidak boleh buat? Jawabnya haram. Kita libatkan diri dengan perbuatan yang dikaitkan dengan upacara agama. Nah, adapun kita pergi di kubur Cina tengok orang tanang orang Cina mati, tidak haram. Kita tengok saja. Neh, kerana kita orang Islam. Lakum dinukum waliya din. Bagimu upacara agamamu, bagiku agamaku, tak benda ikut benda gitu. Pasang calok ni nak buat benda agama ke tak? Benda agama bila dinyatakan calok tanda untuk semayang. Hukumnya haram. Neh, haram tu kalau diikut buat saja. Neh, kalau diintikok betul juga upacara begini, boleh panggil Tuhan mari berkat jadi kafir. Ada orang kata politik itu kotor. Ada orang kata lah, bukan saya kata. Jawabnya orang yang kotor. Bila orang tu kotor, semua jadi kotor. Dia masuk politik, politik jadi kotor. Dia nega, nega jadi kotor. Betul tak? Nah, hanya orang tu kotor. Batu kita kena bersih. Bila kita bersih, kita nega bersih. Jadi pulih bersih. Jadi kaki tangan kerajaan bersih. Pasal orang bersih. Nah, apakah hukum perempuan yang disahkan mengandung nak lelaki berkahwin dengan anak lelaki untuk menutup malu? Jawabannya sah perkahwinan dengan perempuan yang hamil anak luar nikah. Neh? Tak ada masalah, sah. Tak payah nikah semula lepas beranak. Hukumnya sah dah akad nikah. Adik saya pernah keluarkan satu kata yang berupa doa agar kakaknya ditimpa musibah. Sejak itu suaminya melarang saya tegur siapa dengan adik yang dikatakan kurang ajar itu. Dekat saya wajib mentaati larangannya dalam masa yang sama memutuskan silaturahim dengan adik. Jawabnya, bila disuruh memutuskan silaturahim, jawab tak boleh taat. Nampak? Tak boleh taat. Suami tak suka ke adik. Nah, suami kabur ke sendiri, jangan tegur adikmu sendiri. Tak boleh taat. Tapi kalau suami kata, jangan pergi rumah adik, tak apa. Boleh. Kerana suami ada hak. Sebab tu bukan memutuskan silaturahim. Cuma tak pergi saja. Hak ni suruh dakwi tegur, putus silaturahim. Maka doa memutuskan silaturahim, diharamkan syarak. Perbuatan putus silaturahim, diharamkan syarak juga. Tak boleh soal. Soalan seterusnya. Apa kau orang cakap kasar dengan ibu bapak? Sedangkan ibu bapak saya boleh agak siapakah orang itu? Walaupun saya tidak menyebut akan nama ni. Pendeha pula ni. Tepi pagar rumah saya banyak buah jiran saya. Sebagian dalam pokok itu berada di luar angkasa saya. Apa pun jika saya ambil buah yang jatuh dalam kawasan saya tanpa memberitahu jiran itu? Berlaku bermacam pandangan ulama tentang masalah buah yang jatuh masuk dalam pagar kita. Neh, jawabnya hiduplah kita dengan kita kias dengan keadaan diri kita. Itulah fatwa yang terbaik. Kalau buah kita jatuh dalam pagar dia, dia pakat bahan makan belakang koyok depan kita, kita berasa guna. rasa tak senang tak? Dia suka. Tak senang tak? Nah, maka kasihlah kepada kawanmu apa yang kamu kasih pada dirimu sendiri. Nabi pesan. Nah, jadi bila orang tak kita tak senang, orang gitu jugalah. Nah, walhasilnya dibeli pasal batu nang lah buah. Nah, nah tak senang awak lapor ketaruh gitu. Nah, jika kita hadiahkan telekung semayang pada orang, telekung nipi, boleh nampak warna kulit. Banyakkan telekung orang jual nipi. Bila dia guna telekung itu berdosa tak? Kita sebabkan aurat dia nampak. Ha. Jawabnya tidak berdosa. Tetapi telekung itu tidak sah kita pakai awak semayang. Contohnya tudung bawah. Nah, kalau jenis hitam boleh tahan kira, kalau jenis putih. Nah, dia pakai tu nampak warna tekok. Nampak? Rupanya bila nampak warna kulit, tidak sah solat. Tapi kalau tak nampak ni kulit, suluh dilapu nampak bayang tekok, bayang sanggup, hukumnya makruh, sok semayang. Nampak bayang ni hitam beletun dalam. Nah, kalau nampak bayang, hukumnya apa benda ni? Makruh dan sok. Nampak warna kulit, hukumnya tak sok semayang. Tak terkong kau puang lah, orang lelaki pun jenis pakai kain putih. Nah, tu imam mayang pakai kain putih. Kalau kain dia, kalau hak benang 9,000 India, dia benang 9,000 ni 9,000 orang. Pada kain siapa kekor. Nah, siap satu lenggang dia panggil. 9,000 tu 9,000. Ada benang 7,000, ada benang 5,000. Nah, ha, kalau benang 5,000, benang tu kasar. Benang 3,000, kau kasar lagi. Benang hak alu jenis putih ni, kalau pakai, nampak orangnya kulit. Nak-nak masa tu imam sujud. Nampak terang maknanya punggung tu imam. Hitam. Umpamanya. Nah, nah, bukan nampak jelas gitu, tapi nampak boleh tahu tu imam ni kulit putih, kulit hitam. Faham? Hukumnya tak sah mayang. Nah, ha. Lepas tu kau ni tak boleh pakai kain. Bukan tak boleh pakai. Dah kain tu nipi, pakailah luar ni dalam. Nah, ha. Kau main sikit muntuk imam kan? Nah, ni boleh pakai jubah saja je. Tu imam jubah saja. Kalau larak kan? Jubah saja. Nah, ha, main nampak. Nampak macam ke hawa warna, hawa-hawa warna kulit. Tak sah. Dah kalau pakai luar larak, kau uduh macam ni nampak. Masa sujud, getang nampak. Perkedah, boleh baca. Ha. Jadi jangan awak jadi komang sepanah. Pakai luar panjang. Nah, ha, maka dia jual tudung. Tudung tu kalau pakai, nyolek nampak aurat. Nyolek tak nampak. Maka dosa tak tua tukang-tukang jual. Tak dosa. Kerana kewajipan menjaga aurat masing-masing individu orang Islam. Faham tak? Ha, mereka dijual benda tu yang memang haram semata. Macam jual arok. Nah, ha, masa tukang jual arok, haram. Dia jual arok pasal arok tu haram. Untuk pada segenap ketika. Walaupun tukang jual arok tu pesan. Ha, jangan minum dah, eh? Beli saja. Ha. Hukumnya haram juga jual. Eh? Ha. Sebab kewajipan menutup aurat adalah kewajipan yang perlu kita tahu sendiri. Tak wajib mana tuan kedai kena kabur. Nak, ni jangan pakai depan orang lelaki. Oh ni jangan begini, oh ni jangan begini. Rohoklah tuan kedai. Satu kewajipan kita sendiri masing-masing menutup ilmu biar tahu halal haram. Nak, sebab bila kita jual kain skirt, dia boleh pakai depan suami dia kain skirt. Haram tak? Tak haram. Boleh pakai, boleh pakai luar jalan waktu kita sebab jadi haram. Maka sama dengan orang jual pisau, ulama kata. Nah, orang jual pisau. Bila beli pisau, nak potong sayur. Jadi halal. Nak awak lagi bunuh orang. Jadi haram. Wajib tak tukang jual pisau, tukang awak golok, kena tanya dia. Nak awak ni, nak bunuh orang ke, nak awak siang ikan? Tak wajib tanya. Faham? Kewajipan atas orang yang menempuh pisau, ialah taat pada perintah Allah. Nah, tak payah kabur. Masa saya memandu, saya langgar bangkai anjing. Masa itu hari hujan, saya cari bapa air, tanah merah, tapi jalan dah. Tepi jalan dah lalu dalam lopok air itu. Balik rumah, saya basuh kereta dengan air pahit 6 kali. Suci kedok kereta saya. Bila dia lenyek, kena bakar anjing, tayar dia, kena lekat dia ni pada adatnya. Maka dia cari yang ada lopok air seluk, dia pun lalu ke dalam tu. Jawabnya soh dah buat gitu. Dengan syarat memang kena tayar adik tu. Jangan langgar tayar adik kiri, dia masuk rendang tayar adik kanan. Ha, nampak? Kena dia balik, dia basuh 6 kali. Boleh, tak ada masalah. Kerana maksud air tanah, sama ada air tanah tu terjadi dengan diri, macam lopok air bila jalan, atau air tanah yang kita buat sendiri pun dalam leti, campur dengan air tanah kucar-kucar jadi keruh. Nah, dan air tanah tepi jalan tu najis, kalau najis, tak sah kita buat basuh. Dah tu najis ke tak? Tak tahu. Ambil pada asal tidak najis dahulu. Melainkan dia nampak bakal najis pula seketang duduk dalam tu. Eh? Soalan seterusnya. Baru ni ya, saya dengar orang cakap. Dia kata nak kena kenal dulu baru boleh semayang. Saya kata dah nak kenal benda kok baru boleh semayang. Ada orang khabar ke dia, mu nak semayang, mu kena kenal dulu. Baru boleh mu semayang. Nah, ha, jadi dia tak tahu nak kenal benda. Dia tanya malam ni. Jawabnya, apa mu tanya sini? Tanya dia. Jadi kita pun dah kerti juga. Nah, patut dah dia khabar gitu, kalau nak semayang, mu kena kenal dulu. Tanya selalu, kenal benda. Dia terhadap khabar. Dari khabar pun jahat. Ha? Nah, nak cakap angat apa tau. Nah, bila dah dia kenal tu, kalau kita tanya, tak buka apa. Nah. Sudah semayang, orang tu pun duduklah kita bertengah syekh. Awak mayang tak sah dia. Dah sebab dia. Dah lika bawah. Dah boleh lah gitu. Kalau orang pun hidup kita tak muka. Kalau tak muka bawah, jangan tanya orang. Ya, kau bawah. Ha. Takut bak kenal diri tu. Neh. Ha. Atau kenal Allah. Memanglah kita belajar mengenal Allah. Neh. Dan kita beribadat kepada Allah. Apakah hukum buang bangkai nyamuk dalam sejik atau surau? Hukumnya haram. Pak tepuk nyamuk jadi bakar, puk tepuk dalam sejik. Haram. Ha? Ha. Baru ni tak kabul Nabi larang pakai cicin, jari telunjuk, jari hatu. Kalau pakai juga, wani cerita. Ha. Bahasa babi ni. Dah Nabi kabur dah. Yang nak tebang buat benda. Nak? Haa. Lain lah jari mu ada dua tu. Jari dia dua tu yang ada. Tak apalah. Maaf pada syarak. Ah, jari ni tak ada masuk dalam macam tebu. Tinggal gitu. Pihak mau. Ah, tak apa kan? Jadi Nabi kata jari ni tak boleh pakai tiga ni. Dua ni pakai. Pakai ni kan? Ya. Nak pakai juga ni. Jadi gua ni. Tak jadi gua ni. Bahasa babi kau panggil. Jadi ulama berselisih. Ada yang mengatakan haram larangan ni, ada yang mengatakan makruh. Faham? Ha. Kalau orang bagi salam ke kita guna mesej, kita wajib jawab guna mesej juga ke gua ni? Ha. Budak-budak saja soalan. Biarlah, nanti tak uci. Jawabnya, beri salam ni wajib kita jawab salam. Apabila dia berlafaz dalam keadaan yang memberi salam boleh berlafaz. Ya? Dia boleh cakap tapi dia jumpa kita, dia tulis saja di kertas assalamualaikum. Dia bawa kertas pergi mana-mana. Faham tak? Dia tulis sudah assalamualaikum. Faham? Dia boleh cakap, dia pergi di jalan. Dia jumpa kita wajib jawab. Tak wajib jawab. Dah kita buat boleh? Kita buat tu biar kita attack. Yang wajib jawab ni dia berlapah. Maka wajib kita jawab, tak jawab, dosa. Faham? Mudah je pekoh ni. Kemudian bila dia hantar mesej ke kita atau surat ke kita, wajib jawab ke tak? Kata ulama', jikalau nak suruh jadi wajib jawab, mestilah dia berlapah pada dia tulis. Dia tak tak, dia kata, assalamualaikum. Faham tak? Baru jadi wajib jawab. Nah, dah tu dia berlapah. Biasa kata air salam tu dia berlapah tau. Dah, sunat jawab. Nah, sunat kita jawab. Ha. Macam dalam TV ya? Nah, ada ustaz ke baca-baca berita kat bandar lah. Nah, ha. Assalamualaikum, dia kata gitu. Kita tengok TV tu, wajib tak jawab. Nah, ada dua hukum. Pertama, sunat. Yang kedua, wajib. Bila sunat? Macam keadaan biasa sekarang. Kita balik sekarang, pembaca waktu kita kata assalamualaikum, sunat dia kita jawab waalaikumsalam. Dah bila wajib? Kita seorang yang ada TV dalam Malaysia ni. Mana ada orang lain punah janang belaka dah. Maka setuju ke kita seorang jadi wajib? Tapi tak boleh sabar lah pula. Nah. Bilik solat dalam wad hospital sedang dibaiki. Jadi saya diminta solat atas rata berhampiran katil saya. Saya rasa rata tu tak bersih ha. Tapi saya rasa rata tu dipijak dengan sedipan masuk tanda. Saya solat duduk atas katil. Sah tak solat saya? Sah, tak ada masalah. Dia tak wajib duduk atas rata. Atas rata tu kita bubur hilang. So, atas rata kalau kita bubur sejadah, orang kata rata dah, atas sejadah. Lu atas katik, boleh. Faham? So, main atas katik. Ni pula, dia berasa dia kena naji. Bukan bagi gigit ngeselipat masuklah jambah. Lagi-lagilah pula boleh main atas katik. Padahal asalnya main atas benda yang berenjuk makro. Faham? Dia berenjuk. Nah, kalau sujud kan, ya Allah, mana midah. Ha, tak, ni wajib uyung-uyung itu. Ha, itu jadi makro. Dan ni ada sabak tak? Ada sabak. Maka hukumnya harus. Ha. Kenapa kerja di 7-11 yang tiada jual arak? Makro. Kerana syarikatnya dinaiki oleh orang kafir. Faham tak? Bilakah saya kena niat nak akikah? Masih bayar duit atau masih nak semelih? Mana yang sah kita mula berniat pada hari kita memiliki binatang akikah? Umpamanya nak ngekor minggu depan. Kita beli petang tak didah. Maka sekarang boleh dah niat. Kerana hayawan sudah kita milik. Esok nak pergi tengok kambing. Nak mana seekor tak tahu lagi. Kalau kenal nak beli. Malam ni niat dah. Tak sah. Neh? Ha. Dah masa mana apa? Masih nak gorok tekuk kambing. Inilah binatang akikah. Untuk anak tu si pulang. Kerana Allah. Ha. Ada seorang kata. Cerita dalam Quran yang Allah tukar manusia jadi kera hanya sifat sahaja. Bukan tukar jadi seekor kera. Betul ke tak? Telah kami jadikan insan sebaik-baik kejadian. Maka Allah tak akan sekali-kali menukar manusia kepada yang buruk. Betul atau tidak? Jawabnya, pandangan yang paling ramai di kalangan ahli tafsir ialah jadi hakiki. Dan ada juga memberi pandangan itu hanyalah majas semata-mata. Yeah? Ha, tetapi, tidak boleh kita jadikan langsang. Allah jadikan manusia sebaik-baik rupa. Memang sebaik-baik rupa. Kerana penduduk negeri Ailah yang derhaka kepada Allah dengan sebab engkar kerja pada hari Sabtu ni, nak Allah laknat tukar jadi kera sungguh. Nak, bukan dia asal tu hujung, asalnya comel. Orang yang comel situlah sebaik-baik kejadian. Tetapi kerana kena laknat, Allah tukar menjadi seburuk-buruk kejadian. Tidak mustahil sama sekali. Apakah spesies Ya'juj Ma'juj? Adakah dia macam manusia atau binatang? Tolong jelaskan. Ya'juj Ma'juj ni tak tubik lagi. Jadi nak jelas gua ni. Sebab itulah menjadi tanda tanya. Nah, cuma lah disebut di dalam hadis. Nah, di dalam Quran. Perangai dia. Tak sebut spesiesnya sama dengan muka kita ataupun tidak. Sebab itu ada dua pandangan ulama dalam kitab-kitab tafsir. Ada yang mengatakan jenis anak Adam. Dan ada yang mengatakan jenis makhluk Allah yang kita tak pernah tengok rupa dia. Jadi kita tak wajib tahu pun spesies manusia ataupun spesies mana binatang. Nah, yang kita tak wajib beriman akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kerana sebut dalam Quran, inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard. Nah, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj akan melakukan kerosakan pada muka bumi. Dah mana pendapat paling ramah? Jenis manusia. Ha. Ha. Saya ni nyakit dedah. Boleh tak nak ambil wuduk ikut mazhab lain? Semayang ikut mazhab Syafi'i. Sebab ada kawan saya kata tak dicapur-capur mazhab. Jawabnya boleh capur jika dalam keadaan darurat. Nampak? Itulah kelebihan mazhab. Iaitu supaya kita dapat beramal dengan hadis-hadis. Eh? Hadis yang dikuatkan oleh Imam Hanafi, kita boleh beramal. Hadis yang dikuatkan di sisi Imam Hanbali atau Syafi'i, kita beramal juga. Cuma tak boleh kita capur-capur atau dasar buat suka-suka. Atau saja nak cari hak mudah saja, dipanggil bermudah-mudah dengan hukum agama. Faham? Ha, jangan apa jadi. Tatabu' ruhas, hukumnya haram. Eh? Adapun kita ni orang mana? Orang yang dedah. Dedah ni orang bermasalah tak? Bermasalah al-masyakah tajlibu taisir. Nah, bila berlaku kepayahan, maka dia menarik hukum keringanan. Neh? Ha. Batu kalau nak kecing, jangan ok. Melainkan nak kecing sikit. Nak kecing ketik-ketik, jangan lawan. Kecinglah. walaupun dalam fluor. Kerana nyakit dedah dia mari. Faham? Kita nak rasa kecing dua. Kadang-kadang berasa nak kecing, tapi sikit je. Tak apa waktu kita off. Kalau nak kecing sungguh, jangan. Dia akan jadi penyakit dedah. Faham? Pasal apa? Bila kita tahan, pundi-pundi kecing tolak, kipas belakang, pas pada muka pundi kecing tu, dia kecing je kipas. Nak kipas tu, kemudi tutup muka, tutup muka. Tutup muka, tutup muka. Sebab tu bila kita berok, air kecing tak lebih. Kipas tu tutup. Dia ada wayar dah. Automatik. Dia boleh berok kali kecing. Ceng, berok. Boleh tak? Tak boleh. Tahu tak? Boleh tak berok sekali kecing? Tarik lebih, kecing lebih. Boleh tak? Siapa boleh buat? Buat halut lagi nak tengok. Tak boleh. Bila habis dah berok, dia akan tubik air kecing. Lepas tu orang yang sakit, perut, cirit-birit dan sebagainya. Nak? Eh? Berasa ke tak ada dah sakit lagi? Dah boleh bangun lagi nak tubik jalan ni? Nak? Eh? Jawabnya ada tanda. Kalau tubik air kecing, boleh bangun lah. Boleh basuh lah. Kalau air getih dah berok. Faham tak? Air kecing tak tubik lagi. Jangan tubik. Nampak? Jeng kata orang lagi. Eh? Itu tanda dia. Kipas tu kontrol. Faham tak? Jadi bila kita dia nak tubik, kita tak buka. Bila tak buka, kita boleh buka ni kipas ni. Eh? Dia buat menyenyum. Okey. Kucing. Tengok kalau kita tengah kucing, dia boleh buat peti tau. Dia tengah cing-cing. Boleh buat peti? Berhenti. Dah ayah kata gitu. Nah, kita buat ayah. Dia peti tau. Dah buat kan? Kita jawab. Kita tengah kucing-cing. Lepas tu nak buat peti. Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Takkan tak boleh. Tak boleh. Kipas jeng dah. Boleh tak? Boleh. Tu kipas tu dia tutup muka. Tapi kita buat apa ni? Itu komputer. Ganah pada Facebook dia tu. Nah, dia mari. Witi dia tu. Lepas balik. Tubik balik. Betul tak? Betul tak? Nampak lah. Ingat aku komang. Nah, jadi bila dia nak teruk sangat. Nah, kita pergi tahan. Dia jadi lewet kipas tu. Lewet kipas tu dia bila tutup tak tutup apa. Maka kita kecing, kakan nitik, kakan nitik, kakan nitik. Mah, dia panggil silisil bau, nyakit dedah. Nah, waktulah kita berpantang lebih baik daripada berobat. Pasal nak berobat ayo. Eh, kipas. Saya nak curi elektrik TMB, boleh ke tak? Dia ni, TMB ni mengerjakan perbuatan kerja-kerja amalan partu kifayah. Gitu kan syarikat air dan sebagainya. Tak? Jadi bukan TMB salah. Neh? Pemerintah dia orang ni laku sangat dengan rakyat. Tak? Benda yang patutnya buat harga murah, dinaikkan tarikh. Neh? Jadi dia orang ni bukan milik dia. Dia ada tok dalam belakang. Nampak? Kepok tok dalam. Apa dok? Jadi harta ni harta rakyat. Neh? Sebab mahal dak padang. Sudah kita sepatutnya Terengganu adalah bil api yang paling rendah lah dalam Malaysia. Sebab kita ada Kenyir. Kenyir ada 4, 5 dinamo besar tu. Faham dok? Neh? Ada 5 tapi kita pakai se je. Tak pergi pakai se, pakai 5. Bila pakai 5 jadi api murah pada rakyat. Bila murah, tak boleh bitih. Maka tutup pak, buka se. Tak cukup, buat hak swasta se, pakai. Kita pakai hak swasta ni lah. Hak ni ada, tak buka. Cerdik ke, bok? Dah. Kata wadah tak cak lah. Nah, kita yang paling besar sekali. Ada empangan. Nah, patut murah lah. Patut kita hak api 100 bulan tu. 15 ayah je. Sebab apa? Kita free. Dengan dana kuasa hidroelektrik. Nah. Tapi buat pergi buat hak swasta. Pakai minyak. Pakai petrol. Kita ada deng paling besar. Lepas tu pergi buat pula pakai minyak. Rumah kita ada api dah. Lepas tu tak uka api. Pakai siri. Kedek pada. Lepas tu cerita kot tamak ni dah ni hak gana. Sebab amba ada tengok orang mari lewat. Lepas tu ia takbir, ia rokok selalu. Buanin. Soh kedok mayang dia. Wajib dok amba tegur. Bila kita mari orang tengah rokok, tak boleh rokok selalu, kena takbir. Dan takbir ni wajib di dalam qiyam. Faham? Jadi takbir dalam jalan. Ada orang dalam jalan pasal nak jauh, tak malam nak kok. Dalam jakoh. Allahu Akbar. Ha tak. Molek-molek ada. Neh. Ha. Dak sah pasal apa? Dak berhenti ni. Dia takbir syarat ni dalam qiyam. Kemudian pula bila kita qiyam, mestilah ada perceraian antara qiyam dengan rokok. Jangan walaupun berhenti mugi takbir Allahu Akbar rokok selalu. Tak boleh. Allahu Akbar dulu lah berhenti. Sekejap baru rokok. Nampak? Ha, jadi kalau dalam jalan takbir tak sah dan takbir sekali ngerokok, dua dalam satu tak sah juga. Neh, wajib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada fasih antara qiyam dengan rokok. Neh? Ha, jadi mesti berhenti sekejap. Tamainah bukan makna kita sebut subhanallah, berhenti sekejap. Walaupun setengah nafas. Soalan seterusnya. So kedok maya akad takbir patu sambung baca petihah. Eh doa petihah. Contohnya Allahu Akbar kabira selalu. Ha. Jawabnya sah. Neh? Kerana ini masalah kauli. Masalah kauli dia tidak banyak melibatkan batas semayang. Batas semayang ni banyak rukun fi'li. Neh? Ha, jadi Allahu Akbar rakaat lalu tak sah. Neh? Kerana rukun dua dalam satu sekaligus tak ada perceraian. Ha ni dak. Ha ni Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Nampak? Dia pakai lambung selalu. Jawabnya masih sah lagi. Perbuatan tersebut makruh. Faham? Jangan amal gitu. Ha. Orang orang tua-tua dah majlis sedih, dia tidur punggung tak tetap. Batu orang kamar dia bangun pula mayang. Guna kira. Ha. Orang tua-tua. Nak, haji ni ngatuk dah kan. Batu panggil tua ngatuk. Nak, tua banyak rasa. Neh? Ha, tua banyak rasa. Neh? Ada orang tua saja, ada tua ngatuk, ada tua terkutuk, ada tua tak sedar diri. Nak? Ha, jadi tua ngatuk. Tua ngatuk tak bila-bila dengar orang ngajar kau. Nak? Kroh tidur. Punggungnya, kalau tetap gini tak ada masalah. Kalau jenis sila gini. Bak sila gini tak boleh nak ketuk. Nak? Kalau hak nyenggeng itu boleh ketuk. Tidur, bila kamar bangun semayang. Nak? Hukumnya tak sah pasal tak ada wuduk. Al-aina wika usahi. Mudah tidur, baru musdah muketuk ke tidur. Paman nama paleta wabok. Siapa telah tidur, kena ambil wuduk. Dah punggung senggeng itu. Nak? Batal tak wuduk kalau tidur? Batal. Kabar dah. Eh? Dia kena letak gini. Tapi dah orang tua-tua. Payah. Boleh kabar je lah. Kita nak kasar-kasar tak boleh. Orang tua. Nak? Tadi kita tengok datuk kita, tok nyang kita, rumah lah. Bukan kata duduk. Duduk geng-geng gini tidur. Tunggu isa. Nak? Oh, barallah tak? Cucu tengok mana tok aku. Mulai-mulai ada roh mangun mayang juga. Nak? Ha. Tok eh nak kabar se. Apa? Tok tu lah kita tengok lama asal tidur bangun mayang kan batal dah wujud. Ada belaka lah orang. Nak? Ha. Marah ke cucu? Tu tak? Nah, padahal tolong kabar je payuh. Ni boleh pakai setong cucu. Nampak tak? Jadi orang tua. Ha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.